Mitra Bisnis, Kementerian Perdagangan memperkirakan defisit neraca perdagangan Indonesia hingga akhir tahun ini akan mencapai 6 miliar sampai 8 miliar dolar Amerika. Prediksi itu memperhatikan pola pertumbuhan ekspor maupun impor hingga September 2013 dan pola triwulan keempat selama 2 tahun terakhir. Untuk membicarakan hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan ekspor kita? Pemerintah tentu harus mengurangi daripada dia punya, ada masalah-masalah daripada yang utama itu adalah kita merasakan bahwa banyak sekali di macam-macam sektor itu, kita itu malah dipersulit untuk ekspor. Malah barang-barang import itu malah bisa masuk seenaknya aja. Ya, sehingga membuat kita banyak yang tidak bisa berkompetisi lagi dari barang-barang import, ya, karena banyak sekali gangguan-gangguan daripada baik peraturan-peraturan di daerahnya, overlapping peraturan yang ada, dan juga macam-macam juga tentu masalah-masalah infrastruktur tentu termasuk di sana, ya, atau high cost ekonomi lah secara keseluruhan. Nah, itu kita minta supaya itu diperhatikan. Ada soal-soal tentu apa yang kita butuhkan di dalam memperkuat ekspor kita, ya, termasuk juga import bahan baku kita. Bagaimana supaya kita punya usaha-usaha import daripada pabrik-pabrik kita itu dikasih jalur hijau misalnya, di mana jalur merah itu cuma importer-importer umum misalnya. Sebab kalau kita bahan-bahan baku kita semua diperiksa di jalur-jalur merah itu kan waktunya lama sekali dan macam-macam handicap terjadi di sana, kesulitan-kesulitan. Itu yang kita bicarakan di dalam rangka kita bisa lebih berkompetisi dan lebih banyak bisa ekspor gitu loh. Tapi tentu tidak bisa sekaligus, itu butuhkan waktu juga. Tapi bukankah itu sudah lama diminta oleh pengusaha, Pak? Iya, sudah lama diminta, tapi ada aja tambah-tambah gangguan-gangguan yang terjadi, terutama di daerah-daerah yang menurut saya juga perlu diselesaikan. Nggak bisa, cuma di sini, cuma yang sibuk itu sebenarnya adalah pejabat-pejabat tingkat menteri, dirjennya, segala macam sibuk. Tapi sampai ke tingkat di bawah pelaksanaannya, terganggu lagi, gitu. Macam-macam birokrasinya. Jadi sudah susah sekali ya kita bicara sekarang ini karena nggak ada yang jalan di pemerintah itu dalam satu line of command gitu ya, satu usaha di mana dengan segala macam masalah dan segala macam cara dan alasan mereka itu memang menghambat di dalam pelaksanaan kita untuk bisa ekspor maupun bisa berkompetisi di dalam negeri sendiri terhadap barang-barang import itu yang membuat mahal semua akhirnya barang-barang kita dan bikin kita tidak bisa kompetitif gitu loh. Sedangkan barang-barang import malah barang-barang ilegal lebih gampang maksudnya di Indonesia daripada barang-barang kita sendiri gitu loh. Ini yang susah yang terjadi sekarang ini yang kita susah sekali untuk menyelesaikannya dan pejabat-pejabat kita di atas itu kalau sudah ngomong tuh nggak ada yang mengawasi ke bawah jalan nggak apa ketentuan-ketentuan yang ada itu atau cuma sekedar basa-basi saja saya nggak tahu lagi deh. Terserah saja lah kita lihat gimana akhirnya. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.